fama asna'u bi'adzabikum. Yakni jika kalian bersyukur, menunaikan dan memenuhi tujuan penciptaan kalian, yaitu bersyukur dan beriman, maka aku tidak akan mengazab kalian. Maka apa yang dapat aku lakukan untuk mengazab kalian? Ini tidak benar terjemahannya seperti ini. Maka aku tidak akan mengazab kalian. Berdasarkan perkataan penulis ini, bahwa keutamaan bersyukur adalah siapa yang bersyukur dijauhkan dari siksa, dari musibah, dari bala. Nah, penulis di sini mengatakan bahwa selama mereka bersyukur dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan menyiksa mereka. Begitu juga ayat ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Ini menunjukkan keutamaan bersyukur, yaitu jauh dari musibah, bala, bencana. Ini keutamaan bersyukur. Kemudian penulis mengatakan wa akhbara subhanahu anna ahla syukri humul makhdhuduna bi minnatihi 'alaihim min baini 'ibadihi. Faqala subhanahu wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd liyaqulu haula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa ahli syukur adalah orang-orang yang mendapatkan kekhususan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain, agar mereka mengatakan apakah mereka itu yang Allah beri nikmat di atas mereka di antara kita. Bukankah Allah maha mengetahui orang-orang yang bersyukur? Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa termasuk keutamaan orang yang bersyukur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan nikmat untuk mereka. Mengkhususkan nikmat untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan nikmat untuk orang-orang yang bersyukur. Karena di dalam ayat disebutkan liyaqulu haula'i manallahu 'alaihim min bainina, agar mereka mengucapkan apakah mereka itulah yang Allah beri nikmat di atas kita di antara atas mereka di antara kita. Maksudnya merekalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah khusus. Nah, ini keutamaan bersyukur. Orang yang bersyukur mendapat nikmat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis mengatakan wa 'allaqa subhanahu al-mazida bisyukr wal mazidu minhu la nihayata lahu kama la nihayata li syukrih. Qala ta'ala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan penambahan dengan syukur, sementara tambahan darinya tidak ada penghabisannya, sebagaimana tidak ada penghabisan bagi syukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan sekiranya kalian bersyukur, niscaya aku akan menambahkan untuk kalian, dan jika kalian ingkar maka sungguh azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ini keutamaan yang selanjutnya dari bersyukur, yaitu orang yang bersyukur ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Dan penambahan nikmat dari Allah itu penambahan yang banyak, bahkan tidak bisa dihitung. Ya, ditambahkan nikmatnya bagi orang-orang yang bersyukur. dan penambahan nikmat dari Allah itu penambahan yang banyak. Tidak bisa dihitung, sebagaimana juga syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala juga tidak bisa dihitung. Ya, ini keutamaan bersyukur. Semakin bersyukur, semakin ditambah nikmatnya. Semakin bersyukur, semakin ditambah nikmatnya tanpa batas. Sebagaimana juga syukur tanpa batas, tidak ada pekerjaan syukur itu selesai dalam waktu tertentu, tidak. Selama dia hidup, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan bersyukur, yaitu bersyukur mendatangkan nikmat, menambah nikmat. Bersyukur menambah nikmat. Dan sebaliknya, yang tidak bersyukur diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika tidak bersyukur, maka niscaya siksa Allah sangat pedih. Hati-hati bagi yang tidak bersyukur. Kemudian penulis mengatakan, fasyukru ma'ahul mazidu abadan. Walidzalika walidza qila famata lam tara halaka fi mazidin fastaqbilish syukra. Syukur akan disertai tambahan selamanya. Ini masih membicarakan yang tadi. Faedah bersyukur, keutamaan bersyukur adalah menambah nikmat. Oleh karena itu dikatakan, kapan engkau melihat dirimu tidak berada dalam penambahan, maka hendaklah engkau mengarah kepada syukur. Maksudnya, kalau ada orang dalam kehidupannya merasa kurang, merasa selalu tidak cukup, maka hadapkan hati untuk bersyukur. Niscaya dia akan berlebihan hartanya. Kalau seandainya seseorang merasa kekurangan, hadapkan hati untuk bersyukur. Niscaya dia akan merasa bertambah nikmatnya. Merasa bertambah nikmatnya. Baik, kita lanjutkan. Wa qassama subhanahu an-nasa ila qismain, syakurun wa kafurun. Fa abghadhu al-asyai ilayhi al-kufru wa ahlu. Wa ahabbu al-asyai ilayhi syukru wa ahlu. Qala ta'ala fil insan, inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Wa qala ta'ala, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Wa qala ta'ala, wa man yashkur fa innama yashkur nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Wa qala ta'ala, wa man shakara fa innama shakara yashkuru nafsih wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Ini penulian kemudian menyebutkan sebuah keutamaan syukur yang lain. Keutamaan faedah syukur yang lain. Yaitu syukur, orang yang bersyukur, orang yang paling dicintai Allah. Sebaliknya, orang yang kufur, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia kepada dua bagian, yang bersyukur dan yang kufur. Perkara yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah kufur dan para pelakunya. Sedangkan perkara yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah syukur dan para pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia, sesungguhnya kami menunjuki jalan, entah dia bersyukur, entah dia kufur. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, manusia terbagi menjadi dua, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Dan yang bersyukur disukai oleh Allah. Yang kufur dibenci oleh Allah. Ini termasuk keutamaan dari bersyukur. Orang-orang yang bersyukur mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rasa suka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian kufur, maka sungguh Allah tidak butuh kepada kalian. Dan Allah tidak meridai bagi hamba-hambanya kekufuran. Dan jika kalian bersyukur, niscaya dia, Allah subhanahu wa ta'ala, ridha untuk kalian hal tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang bersyukur, keutamaannya adalah disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia dibagi menjadi dua, ada yang kufur, ada yang syukur. Yang syukur dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala berkata, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur, maka sungguh Allah maha kaya, tidak butuh lagi maha terpuji. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita juga sama, bahwa manusia itu dibagi menjadi dua. Ada orang yang bersyukur, ada yang kufur. Yang bersyukur dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kafir, maka sungguh Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Ini hampir sama. Pembagian manusia, ada yang manusia dibagi menjadi dua. Ada yang kufur, ada yang syukur. Yang kufur, Allah tidak perlu mereka. Tidak butuh mereka. Yang syukur, disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu keutamaan dari bersyukur. Kemudian penulis mengatakan, wa akhbara subhanahu annahu innama ya'buduhu man syakarahu. فَمَنْ لَمْ يَشْكُرْهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ عِبَادَتِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa yang menyembahnya adalah yang mensyukurinya. Barang siapa tidak mensyukurinya, niscaya tidak termasuk ahli ibadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, bersyukurlah kepada Allah jika kalian, jika hanya kepadanya kalian beribadah. Nah, ini keutamaan lain dari bersyukur. Yaitu orang yang bersyukur tanda iman. Orang yang bersyukur tanda iman. Ya. Yang bersyukur adalah tanda orang tersebut ahli ibadah. Tanda orang tersebut ahli ibadah. Kemudian penulis mengatakan, wa akhbara anna ridahu fi syukrih. Faqala ta'ala, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa ini kurang, ini kurang terjemahannya, ya. Kurang terjemahannya, tidak ada di sini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa ridha Allah pada kesyukurannya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 7. Jika kalian bersyukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kalian. Ditambahkan itu, terjemahannya kurang. Jadi setelah sebelum wasiat pertama, di situ Allah penulis mengatakan, dan Allah mengabarkan bahwa ridhonya di dalam kesyukuran kepadanya. Ini berarti keutamaan bersyukur adalah mendatangkan ridho Allah. Sebesar syukur seseorang, sebesar itu pula ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar syukur seseorang, sebesar itu pula ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa itu syukurnya? Keutamaannya? 6. Coba kita ulang ya. Yang pertama, yaitu orang yang bersyukur dauh dari siksa bala Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang bersyukur mendapatkan pemberian yang khusus dari Allah. Yang ketiga, Orang yang bersyukur mendapat cinta dari Allah. Karena manusia dibagi menjadi dua, ada yang kufur dan ada yang syukur. Yang syukur dicintai oleh Allah. Yang keempat, yaitu orang yang bersyukur itu adalah tanda dia ahli ibadah kepada Allah. Tanda ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu orang yang bersyukur maka dia mendapat ridha Allah. Sebesar syukurnya, sebesar itu pula ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam sekarang. Wa awwal wasiyatin wassa biha al-insana ba'da ma 'aqala 'anhu bisyukri lahu wa lil walidain. Faqala وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Yang artinya, wasiat pertama yang diwasiatkan kepada seseorang setelah dia mencapai akal sehat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah wasiatkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Menyusulnya dalam masa 2 tahun. Maka hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku tempat kembali. Surat Luqman ayat ke-14. Ini keutamaan syukur yang ke-6. Yaitu, syukur adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat pertama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Keutamaan syukur yang ke-6. Sebagaimana ayat dalam surat Luqman ayat 14 tadi. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadaku tempat kembali. Baik. Penulis kemudian mengatakan, وَقَدْ وَقَفَ سُبْحَانَهُ كَثِيرًا مِنَ الْجَزَائِ فِي أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْإِبَادَاتِ عَلَى الْمَشِيَةِ قَقَوْلِهِ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْشَاءَ وَقَوْلِهِ فِي الْإِجَابَةِ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْشَاءَ وقوله في الرزق يرزق من يشاء وقوله في المغفرة يغفر لمن يشاء وقوله في التوبة يتوب الله على من يشاء أما الشكر فقد أطلق جزاءه إطلاقا حيث ذكر كقوله سنجزي الشاكرين وقوله وسيجزي الله الشاكرين. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala telah sering kali mengaitkan sejumlah balasan bagi beberapa jenis ibadah dengan kehendaknya. Maksudnya gini, Allah mengaitkan pahala amalan dengan kehendaknya. Allah memberikan rezeki sekehendaknya. Allah memberikan mengabulkan doa sekehendaknya. Jadi ada kata-kata apa? Sekehendaknya. Allah mengaitkan sejumlah pahala dengan sekehendaknya. Ya, seperti firman Allah, kelak Allah mencukupkan kalian dengan karunia jika dia menghendaki. Lihat, ada kata-kata menghendaki, jika menghendaki. Surat At-Taubah ayat 28. Kemudian juga firman Allah, maka Allah menyingkap apa yang kalian mohon kepadanya. Dan jika Allah menghendaki. Nah, ini juga Allah mengabulkan doa jika Allah menghendaki. Secara umum ibadah-ibadah seperti itu. Jika Allah menghendaki. Itu Al-An'am ayat 41. Kemudian Allah berfirman, Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, rizki kepada siapa yang dikehendaki. Selalu seperti itu. Ganjaran atas amal ibadah dikaitkan dengan kehendak. Ganjaran atas amal ibadah dikaitkan dengan kehendak. Nah, kemudian penulis di sini mengatakan, dan Allah berfirman, Allah mengampuni siapa saja yang dikehendakinya. Ampunan ada kaitannya dengan apa? Kehendak. Ampunan ada kaitannya dengan kehendak. Kemudian Allah berfirman, Allah menerima taubat kepada siapa yang dikehendakinya. Intinya seluruh amal ibadah itu diberikan ganjarannya dengan dikaitkan dengan apa? Kehendak. Sekehendak Allah. Nah, adapun syukur, nah beda. Syukur, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan balasannya secara mutlak di setiap tempat. Seperti misalkan firman Allah yang artinya sungguh kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Tidak ada apa? Sekehendaknya. Mutlak umum disebutkan. Nah, ini yang ketujuh, keutamaan bersyukur yang ketujuh, yaitu pahala bersyukur umum mutlak tanpa dikaitkan dengan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Pahala bersyukur umum mutlak tanpa dikaitkan dengan sesuatu apapun. Begitu juga sungguh Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ini tidak ada. Tidak ada apa? Sekehendak. Beda dengan amalan-amalan lain. Ini menunjukkan keutamaan bersyukur. Ya. Kemudian penulis mengatakan, وأخبر سبحانه أن عدو الله إبليس قد جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عن الشكر. وذلك لما عرف أو لما عرف إظم قدره مقام الشكر وأنه من أجل المقامات وأعلاها كما في قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa musuh Allah yakni iblis telah menjadikan tujuan tertingginya adalah berusaha memutuskan manusia dari syukur. Hal itu karena pengetahuannya akan keagungan kedudukan syukur, bahwa ia termasuk tingkatan paling agung dan tertinggi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka dari hadapan mereka dan dari belakang mereka dan dari kanan mereka dan dari kiri mereka, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Lihat, ini keutamaan yang kedelapan dari bersyukur, yaitu orang yang bersyukur mereka mempunyai kedudukan yang agung dan tinggi di sisi Allah. Makanya iblis menggoda, salah satu trik iblis dalam menggoda adalah membuat manusia tidak pandai bersyukur. Ya, tidak pandai bersyukur. Keutamaan bersyukur memberikan kepada manusia yang bersyukur tingkatan agung dan tinggi. Lihat, iblis bersumpah, aku akan benar-benar datang mengganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Memang ada tafsiran para ulama, apa itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dia mengatakan kalau depan, seperti perkataan Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri. Ada yang mengatakan kalau dari depan, mereka dilupakan kehidupan akhirat. Jadi lupa akhirat, lupa ada surga, ada neraka, lupa ada azab kubur, lupa ada siksa, ada nikmat, dilupakan kehidupan akhirat. Jadi setan ganggunya sudah jangan pernah ingat tentang akhirat. Sedangkan ganggu dari belakang maksudnya adalah diindahkan dunia. Dunia yang senantiasa dia di belakangnya, dia diindahkan di dalam pandangannya. Sehingga dia tersibukkan dengan dunia. Sehingga dia tidak bersyukur. Kemudian diganggu dari kanan adalah dengan syubhat. Jadi syaitan memberikan syubhat kepada manusia. Akhirnya tidak bersyukur. Diganggu dari kiri, maksudnya adalah dengan syahwat. Nah, ini salah satu tafsiran kenapa syaitan mengganggu dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Itu yang keberapa keutamaannya? Yang kedelapan. Yang kesembilan sekarang. Penulis rahimahullah, hafizahullah ta'ala mengatakan, wa akhbara subhanahu anna asy-syakirina humul qaliluna min ibadihi. Faqala ta'ala wa qalilun min ibadiyasy-syakur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan pula bahwa yang bersyukur hanyalah sedikit di antara hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Surat Saba ayat 13. Kemudian waqaulihi wa qala ta'ala walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, ini keutamaan yang kesembilan, betul? Hah? Yang kesembilan, yaitu orang yang bersyukur hamba-hamba pilihan Allah. Karena dia sedikit, tidak banyak. Orang yang bersyukur adalah hamba-hamba pilihan Allah. Dia sedikit, tidak banyak. Ada pepatah Arab menarik. Idza kullu syai'in idza katsura rukhsa. Segala sesuatu jika sudah banyak itu jadi murah. Segala sesuatu kalau sudah banyak jadi murah. Contoh misalkan TV. Sekarang TV-TV yang mengajarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah bermanhaj salaf banyak. Ya, jadi nilainya pun berkurang. Ada TV yang memang benar-benar TV yang sajiannya luar biasa. Kemudian juga persiapannya sebelum disajikan bagus. Ada yang asal siaran. Ya, itu kaedah di dalam kehidupan. Kullu syai'in idza katsara rukhsa illa al-adab. Segala sesuatu kalau dia sudah banyak itu jadi murah. Kecuali adab sopan santun. Semakin beradab, semakin sopan santun, semakin mahal. Itu dia, ya. Ini keutamaan yang kesembilan, yaitu orang-orang yang bersyukur hamba-hamba pilihan Allah karena dia sedikit. Karena orang yang bersyukur adalah yang banyak adalah yang tidak bersyukur. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa akhbara subhanahu anna syukra huwal ghayah min khalqihi lil khalqi wa min khalqihi wa lil khalqi wa tanwi'uhu lin ni'am. Qala ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala wa huwa alladhi sakhkhara al bahra lita'kulu minhu lahman tariyan tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha وَتَرَى الْفَلْقَ فُلْقَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَالنُّصُوصُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ جِدًّا. Lihat, ini banyak ayat-ayatnya. Penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa bersyukur adalah tujuan dari penciptaannya terhadap makhluk dan keragaman nikmat atas mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Kalian tidak mengetahui sesuatu dan menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati, dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan di antara rahmatnya dia jadikan untuk kalian malam dan siang agar kalian merasa tenang padanya dan agar kalian mencari karunia-Nya dan bermudah-mudah dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dialah yang menundukkan laut agar kalian makan dari darinya daging segar dan mengeluarkan darinya perhiasan untuk kalian pakai, dan engkau melihat kapal berlayar padanya, dan agar kamu mencari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Intinya, ahibbati hafizakumullah taala, bahwasanya syukur adalah tujuan penciptaan makhluk. Ini keutamaan syukur yang ke-10. Bersyukur tujuan penciptaan makhluk. Karena di situ disebutkan di akhir-akhir ayat, la'allakum tashkurun, la'allakum tashkurun, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi tujuan penciptaan makhluk adalah bersyukur. Ini yang ke berapa tadi? Ke-10. Itu keutamaan syukur yang ke-10. Kita lanjutkan. Thumma inna syukra huwa sabilu rusulillah wa anbiya'ihi akhassi khalqillah wa aqrabihim ilaih salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Faqad athna Allahu subhanahu ala awwali rusulin ba'athahu ila ahlil ardi bisyukur. Qala ta'ala, dzurriyyata man hamalna ma'a nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa fi takhsis nuh ma huna bidzikri wa khitabil 'ibad bi annahum dzurriyyatuhu isharatun ila al-iqtida'i bih. Fa innahu abuhum tsani, fa inna Allah ta'ala lam yaj'al lil khalqi ba'da al-ghalqi naslan illa min dzurriyyatihi. Kama qala ta'ala, wa ja'alna dzurriyyatahum humul baqin. فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر فإنه كان عبدا شكورا. Lihat sekarang, Allah Subhanahu wa taala, kemudian syukur adalah jalan para rasul dan para nabi serta ciptaan Allah yang paling khusus dan paling dekat kepadanya. Semoga salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada mereka semua. Nah, ini keutamaan yang ke-11 dari bersyukur, yaitu bersyukur perbuatannya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Kemudian beliau mencontohkan Nabi Nuh. Nabi Nuh, rasul yang pertama diutus oleh Allah. Rasul yang pertama. Kalau nabi yang pertama siapa? Adam. Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh di sini, ya, beliau diutus oleh Allah dan disifati oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Allah telah memuji Rasulnya yang pertama kali diutus ke muka bumi dengan sebab syukur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Terjemahannya aneh ini. Keturunan yang kami bawa bersama Nuh, bukan bahwa, bawa. Keturunan yang kami bawa bersama Nuh, maksudnya orang-orang yang ikut bersama Nuh di mana? Di kapal. Ya, ketika terjadi banjir, air bah. Allah Subhanahu wa taala, keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sungguh dia adalah hamba yang bersyukur. Lihat kata-kata, sungguh dia adalah hamba yang bersyukur. Ini menunjukkan keutamaan yang ke-11 dari bersyukur, bahwa bersyukur adalah perbuatannya para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, beliau dengan sebab mensyukuri nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim." Sungguh Ibrahim adalah umat yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah, dan hanif maksudnya lurus, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Bersyukur kepada nikmat-nikmatnya, dia memilihnya dan memberinya petunjuk kepada jalan yang lurus. Lihat di situ disebutkan bahwa syakiran li an'umi, bahwa sifat Nabi Ibrahim adalah bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan juga memerintahkan hambanya Musa agar menerima apa yang didatangkan kepadanya berupa kenabian dan risalah serta pembicaraan langsung dengan syukur. Nah, ini contoh yang ketiga, Nabi Musa bersyukur. Allah berfirman, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Ya. Wahai Musa, sungguh aku telah memilihmu atas manusia dan risalahku dan pembicaraanku. Saya ulangi. Sungguh, wahai Musa, sungguh aku telah memilihmu atas manusia dengan risalahku dan pembicaraanku. Maka ambillah ayat-ayatmu dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Lihat di situ, Nabi Musa diperintahkan untuk bersyukur. Makanya bersyukur ini jalannya para nabi. Para Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Penulis mengatakan disebutkan dalam As-Sahih dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri salat hingga bengkak kedua kakinya. Maka dikatakan padanya, Allah mengampuni untukmu apa yang terdahulu berupa dosa-dosamu dan apa yang akan datang. Kemudian beliau menjawab, afala akuna 'abdan syakura? Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Intinya, empat contoh ini menunjukkan bahwasanya keutamaan bersyukur adalah bahwa bersyukur perbuatannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi berapa itu? Keutamaan bersyukurnya ada berapa? 11. Ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan-keutamaan bersyukur yang membuat kita semakin semangat untuk bersyukur kepada Allah. Nah, nanti baru, Ustaz, itu kan keutamaan syukur. Syukurnya itu prakteknya bagaimana? Nah, ini nanti ya, kita akan bahas bab selanjutnya. Praktek syukur itu bagaimana? Cukup kiranya insyaallah ta'ala. Saya ingin mengingatkan di sini bahwa inna likulli syai'in fatrah, likulli syai'in syirah, wa likulli syiratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, faman kana ghaira dzalik faqad hala. Setiap sesuatu itu ada masa semangat. Dan setiap masa semangat ada masa lemah. Maka jika kita menuntut ilmu, kadang ada masa malas gitu. Malas. Oleh karenanya harus diobati. Salah satu obatnya adalah berusaha untuk datang ke majelis ilmu. Ya, jangan sampai bermalas-malasan. Dan ini tugas yang kaum muslimin yang lain untuk mengingatkan saudara-saudaranya agar semangat untuk menuntut ilmu. Kan, apalagi pembicaraan syukur seperti ini, pembicaraan yang penting. Yang mana kita lihat tadi, tujuan hidup. Ya, tujuan hidup adalah bersyukur. Makanya iblis membuat kita agar tidak bersyukur, agar tidak sesuai dengan tujuan hidup kita. Nah, maka harus semangat menuntut ilmu agama, jangan sampai tidak semangat. Dan ini juga pekerjaan para kawan-kawan di admin dakwah agar membuat pengumuman-pengumuman yang bukan hanya sekedar rutin atau seitu-itu saja. Harus ada kata-kata yang menarik. Jangan setiap kali pengumuman kajian, pengumuman kajian, orang bosan. Baca aja enggak itu? Dibaca saja sudah, tidak. Tetapi ada kata-kata di depannya. Ingin tahu Anda bagaimana cara bersyukur? Begitu saja sudah merubah. Ya, ini kadang-kadang kawan-kawan di bagian dakwah rutin. Dan rutin itu futur, yang penting jalan. Nah, akhirnya yang hadir seini-ini. Ya. Aturan, kita bisa mengajak orang untuk lebih menggunakan majelis ilmu. Jangan sampai futur dengan kata-kata promosi yang baik. Ya, bukan pengumumannya, bukan sekedar rutin asal pengumuman. Bahkan kadang-kadang saking asalnya, misalkan link-link yang ada sudah tidak dipakai lagi, tetap diposting. Harus ada kata-kata. Orang itu akan terpesona dengan kata-kata yang indah. Makanya salah satu sihir yang halal adalah suami menggoda istrinya dengan gombalan-gombalan yang indah. Nah, itu. Maka jangan asal keluar pengumuman. Ya, semestinya semakin hari harus semakin kreatif. Semakin hari harus semakin lebih lagi. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.